Salah sendiri, kenapa menjadi dosen? Harus mengajar, harus mengabsen. Salah sendiri, menjadi mahasiswa. Harus belajar, harus diabsen. Harus mengatur, harus memimpin.